هادي له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan nikmat dari Allah lah kita bisa duduk berkumpul bersimpuh di masjid Allah Subhanahu wa taala bermajelis ilmu. Ini sungguh nikmat yang harus kita syukuri. Kita bisa istiqomah belajar ilmu agama karena kita lihat di zaman kita sekarang orang sudah mulai berkurang semangat belajar agama mereka. Kita lihat, kita saksikan banyak sekali orang-orang itu sudah malas belajar ilmu agama, ada juga jarang atau bahkan sudah meninggalkan sama sekali belajar ilmu agama. Dan itu semua terjadi karena fitnah, fitnah dunia. Luar biasa fitnah dunia di zaman kita sekarang. Sibuk mencari dunia, lupa dengan akhirat, lupa dengan kewajiban bahwasanya menuntut ilmu agama ini adalah hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita di sini bersyukur Allah masih memberikan kita keistiqomahan untuk belajar ilmu agama, walau terkadang itu bosan atau sulit atau banyak hal dan halangan yang harus kita hadapi. Para ikhwan dan akhwat, para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Lagi kenalan. Insyaallah kita melanjutkan materi pembahasan kita, kita bertauhid. Terakhir bab yang kita bahas adalah bab 36 beramal berharap dunia. Dan sekarang kita akan memasuki bab 37. Bab 37 penulis tidak memberikan judul. Beliau cuma menyebutkan kalimat, sebuah kalimat yang ini diambil, Allahu a'lam, diambil dari hadis atau enggak. Kalau kita lihat dari kalimat yang dibawakan oleh penulis di sini, maka judul bab 37 adalah syirik di dalam ketaatan. Syirik di dalam ketaatan. Judul yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, man aqa'al ulama'a wal umara'a fi tahrimi ma ahallallah. Orang-orang yang mentaati ulama dan umara, ulama ahli ilmu dalam masalah agama. Umara itu amir, pemimpin di dalam masalah dunia. Jelas ya, ulama dan umara dalam mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan, dalam mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan. Jadi Allah menghalalkan perkara-perkara tertentu, kemudian ulama atau umara mengharamkannya, lalu diikuti oleh pengikutnya, ditaati oleh pengikutnya. Atau tahlili ma harramallahu, atau menghalalkan apa-apa yang telah Allah haramkan. Contoh, Allah mengharamkan riba misalnya. Kemudian ada ulama atau umara yang menghalalkan riba, lalu pengikutnya mentaati apa yang dikatakan oleh umara dan ulama tersebut, nah, maka dia masuk ke dalam bab ini. Faqad ittakhadhum arbaban min dunillah, maka dia telah menjadikan hum, yaitu mereka para ulama dan para umara, arbaban, sebagai rob-rob. Arbab itu jamak dari robbun, rob-rob. Maka mereka telah menjadikan ulama dan umara tersebut sebagai tuhan-tuhan min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Rabbut secara ringkas artinya adalah al-mutasarrif al-malik. Rabbut artinya adalah al-mutasarrif al-malik. Al-mutasarrif yaitu yang bisa berbuat. Al-malik yang memiliki alam semesta. Rabbut adalah yang berbuat dan memiliki alam semesta. Yang bisa berbuat, yaitu yang bisa menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, mensyariatkan, membuat syariat, itu al-mutasarrif. Itu semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Al-Malik yang memiliki alam semesta juga Allah. Apabila dia mentaati ulama dalam hal menghalalkan dan mengharamkan, maka dia telah berbuat syirik dalam ketaatan. Kenapa? Karena menghalalkan dan mengharamkan itu perbuatannya Allah al-mutasarrif. Allah itu al-mutasarrif, berbuat di alam semesta ini. Jadi kesimpulannya, judul bab 37 adalah syirik dalam ketaatan. Maksudnya apa? Mentaati ulama dan umara ketika mereka menghalalkan yang Allah haramkan, satu. Atau yang kedua, ketika mereka mengharamkan yang Allah halalkan. Nah, disitulah letak kesyirikannya yang disebut dengan syirik dalam ketaatan. Kalau kemarin, syirik dalam cinta, syirik dalam takut, syirik dalam berharap, sekarang syirik dalam ketaatan. Di sini penulis cuma membawakan 3 dalil kalau tidak salah. 3 dalil saja. Nah, kemudian kita masuk pembahasan bab 37. Yang dibahas di sini pada bab 37 adalah penulis mengatakan man ato'a, barang siapa yang mentaati. Barang siapa yang mentaati. Ketaatan itu termasuk perkara ibadah. Ketaatan itu termasuk perkara ibadah. Nah, ketaatan ini dibagi dua. Taat dibagi dua. Pertama, taat secara mutlak. Yang kedua, taat secara muqayyad atau bersyarat. Taat secara mutlak yaitu kita mentaati sesuatu tersebut apapun yang telah diputuskan, ditentukan tanpa bersyarat. Taat secara mutlak ini berlakunya untuk Allah dan Rasul saja. Berlakunya untuk Allah dan Rasul saja. Dalilnya surat An-Nisa ayat 59. An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah. taatlah kepada Allah secara mutlak. Wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada rasul secara mutlak tanpa ada syarat-syarat apapun. Wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri. Nah, kata ulil amri di sini tidak disebutkan lafaz ati'u seperti pada taat kepada rasul dan taat kepada Allah. Ini menunjukkan, ulama kita menyebutkan taat kepada ulil amri di sini muqayyad, nanti akan kita bahas. Muqayyad itu bersyarat. Tidak secara mutlak apapun yang diperintahkan kita ikuti, tidak. Tapi dia itu bersyarat. Fa in tanaza'tu bi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih dalam sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul jika kalian itu benar-benar beriman. Intinya surat An-Nisa ayat 59 menyebutkan kewajiban kita taat kepada Allah dan Rasulnya secara mutlak. Begitu juga surat Muhammad ayat 33. Surat Muhammad ayat 33. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jelas disebutkan perintah taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian surat An-Nisa ayat 80. Surat An-Nisa ayat 80. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Nanti orang mengatakan, kan tidak ada di dalam Al-Quran, cuma adanya di dalam hadis. Berarti kita gak perlu dong mengamalkan hadis tersebut, karena tidak ada dalam Al-Quran. Jawabannya apa? Jawabannya pakai An-Nisa ayat 80 ini. Siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Walaupun tidak ada dalam Al-Quran, kalau dalam hadis ada, sama juga ketika kita mengamalkan hadis, berarti kita mengamalkan Al-Quran. Kemudian surat An-Nisa ayat 64. An-Nisa ayat 64. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Wa ma arsalna min rasulin, dan tidaklah kami utus seorang rasul illa liyuta'a, kecuali untuk ditaati, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara dalil-dalil yang menyebutkan wajibnya kita taat kepada Allah dan Rasulnya secara mutlak. Kepada Rasul juga, walaupun tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran, hanya di dalam hadis. Ketika kita mengamalkan hadis tersebut, maka sama saja kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah taat, disebut taat secara muqayyad atau bersyarat. Taat secara muqayyad atau bersyarat. Nah, ketaatan ini berlaku kepada para ulama dan umara. Berlaku kepada para ulama dan umara. Inilah yang dibahas dalam bab 37, yaitu hukum mentaati ulama dan umara. Maka taat kepada mereka sifatnya itu muqayyad atau bersyarat, yaitu selama yang mereka perintahkan bukan maksiat, bukan menghalalkan yang Allah haramkan, bukan mengharamkan yang Allah halalkan. Jelas ya? Jadi yang dibahas dalam bab 37 adalah ketaatan yang kedua, yaitu taat kepada ulama dan umara. Dia bersyarat selama perintah mereka tidak maksiat, selama perintah mereka tidak menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa amir atau umara tersebut? Amir itu siapa? Maka jawabannya adalah, amir atau pemerintah adalah mereka yang disepakati oleh sebuah negara, kalau zaman kita sekarang itu mereka yang disepakati oleh sebuah negara sebagai pemimpin. Pemerintah atau amir adalah mereka yang disepakati oleh negara sebagai pemimpin. Kalau kita namanya presiden. Begitu juga nanti jajaran-jajaran yang dipilih oleh pemerintah. Maka itulah amir. Nah, itu wajib kita utuh taat kepada mereka selama bukan dalam hal maksiat. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya biar lebih gampang. Belum hapus. Nah, sini taat itu ada dua. Pertama, taat secara mutlak itu untuk Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Untuk Allah berarti yang ada dalam Al-Quran, untuk Rasul yang ada dalam hadis-hadis. Jadi disebutkan orang yang taat kepada Rasul berarti dia juga taat kepada Allah. Kan ada sebagian kelompok yang mereka mengatakan hanya beragama dengan Al-Quran saja, kalau tidak ada dalam hadis mereka enggak ambil. Itu disebut ingkar sunnah. Nah, orang-orang ingkar sunnah itu ketika syariat itu adanya di dalam hadis saja mereka enggak mau mengamalkan. Jawabannya bagaimana? Man ata'ar rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak ada dalam Al-Qur'an, adanya dalam hadis saja, ketika kita amalkan yang dalam hadis sama saja kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu sama. Kenapa? Karena Rasul itu adalah utusan Allah, menyampaikan wahyu dari Allah. Semua perbuatan Rasul itu wahyu, tidak ada yang dibangun dari hawa nafsu. Yang kedua adalah ketaatan secara muqayyad. Muqayyad. Muqayyad artinya bersyarat. Bersyarat. Ini berlaku untuk ulama dan umara. Ulama jelas, ulama itu ahli ilmu dalam masalah agama. Kalau umara, pemimpin yang disepakati di sebuah negara tersebut. Kalau rakyat Indonesia sepakat pemimpin kita presiden, ya situlah. Itu amir. Itulah umara yang harus ditaati. Nah, taat kepada umara di sini sifatnya apa? Muqayyad. Tidak mutlak, tidak semuanya kita taati, tidak. Yang kita taati apabila tidak bertentangan dengan syariat. Nanti kita jelaskan. Ini dalilnya mana? Dalilnya adalah ati'ullah wa ati'ur rasul. Yang disebut dengan mutlak itu di sini. Nih. Ada kata ati'u. Ati'u Allah mutlak. Ati'ur rasul. Apapun perintah Allah, apapun perintah Rasul, ikuti. Kalau amir wa ulil, wa ulil. Amil itu kan dalilnya kan titik-titik-titik di sini, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Ulil amri. Nah, ketika memerintahkan taat kepada ulil amri, dia tidak ada kata atiunya. Atiunya tidak ada di sini. Wa ulil. Kalau ada wa atiu ulil amri, nah itu bermutlak. Paham ya? Jadi ketaatan kepada ulil amri ikut kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul selama perintah mereka tidak menyelisihi Allah dan Rasul. Paham ya? Nah, bentuknya ada dua di sini. Bentuknya ada tiga. Taat kepada ulil amri bentuknya ada tiga. Pembahasannya masuk dalam pembahasan masalih. Maslahat itu ada tiga. Maslahat, masalih, apa ini? Mu'tabaroh. Maslahat, mu'tabaroh. Mu'tabaroh. Maslahat, mulghah. Maslahat, mursalah. maslahat dalam agama itu ada tiga. Satu, maslahat mu'tabarah. Maslahat mu'tabarah itu maslahat yang didukung oleh syariat. Maslahat yang didukung oleh syariat. Contoh, sholat. Sholat didukung oleh syariat ya? Dukung. Kemudian, kalau ulil amri memerintahkan kita sholat, itu masuk ke sini. Karena perintah tersebut didukung oleh syariat. Paham ya? Ulil amri perintahkan kita sholat, syariat juga memerintahkan kita sholat. Berarti perintahnya di situ masuk ke sini. Nah, ketika kita melakukan perintah ini, maka pahalanya dua. Ketika kita melakukan perintah ini, maka pahalanya dua. Satu, pahalanya pahala taat kepada Allah. Yang kedua, pahala taat kepada amir. Ingat ya, hal-hal yang didukung oleh syariat Islam. Bayar zakat. Pemerintah memerintahkan kita bayar zakat enggak? Diperintahkan. Syariat juga memerintahkan kita bayar zakat. Ketika kita bayar zakat, berarti kita melaksanakan dua perintah. Perintah Allah dan juga perintahnya ulil amri, sehingga dua pahalanya. Yang kedua, maslahat mulghah. Maslahat mulghah yang ditentang oleh syariat. Maslahat mulghah adalah maslahat yang ditentang oleh syariat. Contoh, misal ini ya, pemerintah mewajibkan kita beli khamr misalnya untuk membantu perekonomian negara. Khamr itu ditentang atau didukung oleh syariat? Ditentang. Berarti maslahat tersebut, yaitu memerintahkan kita beli khamr, kan maslahat baginya, bagi pemerintah maslahat. Maslahat tersebut ditentang oleh syariat. Sikap kita apa? Sikap kita tidak boleh mentaatinya. Dalam kasus ini, tidak taat dalam kasus ini bukan berarti kita memberontak. Bedakan antara tidak taat dalam kasus-kasus tertentu dengan memberontak, khuruj. Kalau orang yang khuruj memberontak, itu mata mitatan jahiliyah, dia mati dalam keadaan matinya orang-orang jahiliyah. Jadi bedakan, betul-betul dipahami, ketika ada sebuah perkara itu maksiat, kita enggak taat dalam hal itu. Tapi bukan berarti kita khuruj memberontak, membangkang kepada pemimpin yang sah. Nah, di sini hal yang ditentang oleh syariat ini kan tidak boleh kita ikuti. Kalau masih diikuti, hukumnya dua nanti. Kalau masih diikuti, bisa dua kemungkinan. Satu, bisa jadi syirik. Yang kedua, bisa jadi maksiat. Dia menjadi syirik kalau masuk dalam judul bab. Dia menjadi syirik kalau masuk dalam judul bab. Apa judul babnya? Orang yang taat kepada ulama dan umara dalam hal mengharamkan yang Allah halalkan, menghalalkan yang Allah haramkan. Satu, menghalalkan yang Allah haramkan. Yang kedua, sebaliknya. Paham sebaliknya ya? Tidak cukup papan tulisnya. Sebaliknya berarti mengharamkan yang Allah halalkan. Menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan. Menghalalkan yang Allah haramkan contohnya apa? Menghalalkan yang Allah haramkan, banyak contohnya. Zina, LGBT, riba, kena Allah haramkan. Kemudian ada orang yang menghalalkan, zina itu boleh, LGBT itu boleh. Nah, kita ikut meyakini hal itu, di situ masuk dalam bab syirik dalam ketaatan. Kenapa? Karena kita mentaati mereka dalam hal menghalalkan yang Allah haramkan. Begitu juga mengharamkan yang Allah halalkan. Mengharamkan yang Allah halalkan, apa contohnya? Allah menghalalkan, ulama umara mengharamkan. Contohnya saja, poligami. Poligami halal atau haram? Halal. Kemudian dibikinlah peraturan poligami itu tidak boleh, terlarang di negara Indonesia. Paham? Poligami itu halal, kemudian diharamkan. Pengikutnya meyakini hal itu, mentaati hal tersebut dengan keyakinan dan pembenaran. Nanti akan kita bahas, bedakan antara kita meyakini dan membenarkan dengan sekedar ikut tapi kita yakin itu salah. Itu beda nanti. Jadi dia itu betul-betul meyakini, menghalalkan dan menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan, betul-betul dia yakini dan dibenarkan. Maka ini masuk dalam bab syirik. Yang kedua, masuk dalam bab maksiat. Dia mengikuti tapi tetap dia yakini hal tersebut adalah dosa. Dia tetap meyakini hal itu sebagai dosa. Cuman karena dia ngikut karena hawa nafsu, atau karena kepentingan, atau karena pekerjaan, gaji dan semisalnya. Pemerintah memerintahkan hal ini dan hal itu terlarang dalam syariat, diperintahkan melakukannya. Dia yakin ini enggak boleh dikerjakan, ini salah, ini dosa. Tapi karena ada unsur dunia atau ngikutin hawa nafsu, dia kerjakan. Tapi dia tidak meyakini itu benar. Paham ya? Tidak meyakini dengan mengamalkan itu beda. Gampangnya begini. Dua orang minum homer. Yang si A minum homer. Yang si A minum homer, tapi dia meyakini homer itu haram. Ini dosanya apa? Syirik atau maksiat? Syirik atau maksiat? Dia minum homer, tapi dia yakini homer itu haram. Maksiat. Yang si B tidak minum homer, tapi dia meyakini homer itu halal. Apa hukumnya si B? Syirik, kufur, keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia menghalalkan yang Allah haramkan. Beda. Contoh orang tidak puasa. Dia enggak puasa, kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia enggak puasa, dia tahu perbuatannya haram. Tapi karena hawa nafsu, karena dia malas, enggak mau dia puasa. Ini dosa maksiat. Yang kedua, dia enggak puasa karena dia meyakini puasa enggak wajib bagi dia. Kalau dia meyakini puasa enggak wajib, berarti dia menghalalkan hal yang Allah haram atau meninggalkan puasa kan haram. Dia yakini sebagai hal yang boleh. Nah, ini kufur. Nah, ini babnya beda. Antara mengamalkan hal yang salah dan dia yakini itu sebagai dosa, dengan meyakini hal yang salah sebagai sebuah kebenaran. Paham ya babnya? Nah, yang ketiga namanya masadibul mursalah. Masadibul mursalah itu yang tidak didukung juga tidak ditentang oleh syariat. Tidak didukung dan tidak ditentang oleh syariat. Ketika maslahat tersebut kita cari dalam Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan hadis tidak mendukungnya juga tidak melarang. Nah, ini masuknya dalam masadibul mursalah. Apa contohnya? Misalnya orang mau nikah, kan ada peraturan, prosedur, syarat-syarat pernikahan. Ada enggak dalam Al-Quran dan hadis? Hah? Syaratnya yang KTP, surat nikah orang tua. Enggak ada kan? Berarti tidak didukung dan ditentang oleh syariat. Paham ya? Lampu merah. Di jalan raya ada lampu merah. Ada enggak lampu merah dalam Al-Quran dan hadis? Itu dilarang enggak? Dilarang juga enggak? Diperintahkan? Juga tidak. Itu namanya masadibul mursalah. Paham ya? Nah, masadibul mursalah, apa yang harus kita lakukan ketika perkaranya masadibul mursalah? Maka kita di sini wajib taat kepada pemimpin. wajib, wajib taat. Kenapa wajib taat? Karena ini bukan masalah maksiat, karena ingin bukan masalah dosa. Yang kita tidak boleh taat cuma dalam satu hal saja, ketika hal tersebut dosa dan maksiat, atau menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah haramkan, itu sama, itu tidak boleh kita taat. Nah, selesai masalah taat kepada pemimpin. Jadi pembahasan kita adalah kesyirikan dalam taat. Mana yang dibahas? Kesyirikan dalam taat yang mana? Yang perkara yang kedua. Ketika hal tersebut ditentang oleh syariat, kemudian amir atau ulama menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan, dia itu meyakini hal tersebut suatu yang benar. Dia meyakini hal tersebut sebagai suatu yang benar, meyakini keyakinan dia ini, di sini disebut syirik dalam ketaatan. Tapi kalau dia cuma mengamalkan saja, di dalam hatinya masih meyakini itu salah, perbuatan yang salah, dosa, enggak benar ini. Cuma karena ada unsur dunia atau ada unsur hawa nafsu di situ, dia tetap lakukan. Ini masuk bab maksiat, bukan bab dosa. Kenapa? Kalau kita katakan itu juga syirik, nanti berapa banyak pelaku dosa besar kita katakan kufur. Orang yang berbuat zina, tahu enggak dia zina itu haram? Tahu, masih dia lakukan. Apakah dia itu menghalalkan zina? Tidak juga. Kalau kita mengatakan orang yang melakukan maksiat berarti dia mengatakan maksiat itu dihalalkan, berarti berapa banyak orang yang kufur nanti. Paham ya? Nah, bedakan antara melakukan maksiat, terjerumus ke dalam maksiat, tapi dia yakin itu sebuah dosa, dengan menghalalkan sebuah dosa itu jauh, babnya jauh. Menghalalkan itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Kalau cuma mengamalkan, dia meyakini itu salah, itu masuk dalam bab maksiat. Paham ya? Lanjut. Nah, kita lanjut. Sekarang masuk kepada dalil yang pertama. Sudah habis, cepat. Dalil yang pertama, Ibnu Abbas berkata, yusiku antan zila alaikum hijaratan minas sama. Hampir-hampir, kata Ibnu Abbas, diturunkan hujan batu dari langit. Turunnya hujan batu itu bentuk rahmat kasih sayang atau bentuk azab Allah? Bentuk azab tentunya. Hampir-hampir Allah murka. Ini hampir-hampir. Berarti kemarahan. Kemarahan dari sahabat Ibnu Abbas, sepupunya Nabi SAW. Hampir-hampir Allah itu timpakan hujan batu dari langit. Kenapa? Aqulu qaula Rasulullah SAW. Aku katakan Rasulullah bersabda, wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Lalu kalian bantah hadis Rasul ini dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Hadis ini berkaitan dengan kisah haji. Haji itu ada tiga bentuk. Yang sudah pergi haji mungkin tahu, yang belum sekarang lah tahu secara umumnya. Pertama namanya haji ifrad. Yang kedua namanya haji qiran. Yang ketiga namanya haji tamattu. Haji ifrad, dia pergi haji, haji saja. Enggak umroh dia, haji saja. Yang kedua, haji qiran. Haji qiran itu dia umroh sekalian haji, satu paket. Tidak terpisah-pisah. Yang ketiga, haji tamattu. Haji tamattu itu dia umroh, setelah dia sa'i, maka dia tahallul. Dia tahallul, nunggu tanggal haji. Ketika tanggal haji, dia ikut haji bersama jamaah haji. Berarti dua amalan, dua amalan dia. Amalan pertama dia umroh dulu, setelah umroh selesai dia tahallul. Kemudian tanggal haji masuk tanggal 8 hari tarwiyah nanti, 8 Dzulhijjah, dia ikut bersama jamaah haji yang lain. Itu tamattu namanya. Nah, Ibnu Abbas mengatakan, mana yang wajib bagi kaum muslimin? Ditanya Ibnu Abbas. Apa jawabannya Ibnu Abbas? Yang wajib bagi kaum muslimin haji tamattu. Mana tamattu tadi? Dia umroh dulu, setelah selesai amalan umroh, maka dia tahallul. Tahallul itu gunting rambut dan seterusnya. Setelah tahallul, nanti tanggal 8 dia ikut jamaah haji untuk melakukan ibadah haji. Itu yang wajib. Kenapa? Karena Nabi SAW sebenarnya ingin beliau itu tamattu, tapi karena sudah membawa hewan kurban, beliau melakukan qiran. Nah, adapun Abu Bakar dan Umar berpendapat yang wajib adalah haji ifrad. Yang wajib adalah haji ifrad, yaitu cuma haji saja, tidak umroh. Ketika kita pergi ke Saudi, kita cuma haji saja, tidak umroh sekalian. Alasan mereka agar kaum muslimin itu nanti bisa pergi lagi untuk umroh. Kalau dia langsung satu paket haji langsung umroh, nanti dia gak mau lagi pergi ke tanah suci. Paham ya? Nah, ini yang dipilih oleh Abu Bakar dan Umar. Sedangkan Ibnu Abbas itu berpendapat dengan hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, ketika aku seandainya aku tidak bawa hewan kurban untuk disembelih, maka aku akan memilih untuk tamattu. Lalu orang yang bertanya kepada Ibnu Abbas itu, loh, wahai Ibnu Abbas, bukannya Abu Bakar dan Umar berpendapat begini? Dibantah hadis Nabi itu dengan pendapat Abu Bakar dan dengan Umar. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, hampir saja Allah hujankan batu dari langit. Kenapa? Aku sampaikan hadis Nabi, kalian bantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Nah, kita perhatikan, siapa Abu Bakar dan Umar itu? Siapa Abu Bakar dan Umar? Sepakat seluruh kaum muslimin, Abu Bakar dan Umar manusia yang terbaik setelah para nabi dan rasul. Sepakat seluruh kaum muslimin, kecuali orang Syiah. Orang Syiah menyelisih hal ini. Mereka mengatakan Ali yang lebih berhak, lebih utama. Seluruh kaum muslimin kecuali orang-orang Syiah sepakat Abu Bakar dan Umar manusia yang terbaik setelah para nabi dan rasul. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang Abu Bakar dan Umar, "Iyuti'u Aba Bakrin wa Umar yursidu." Jika mereka kaum muslimin mentaati Abu Bakar dan Umar, pasti mereka akan selalu di atas petunjuk. Ini ucapan Rasul. Jika mereka taat kepada Abu Bakar dan Umar, mereka pasti di atas petunjuk. Hadis lain, "Iktadu bil ladzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Kalian semua ikutilah dua orang setelahku, kata Nabi. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Apakah kabar gembira ini kurang bagi Ibnu Abbas? Ibnu Abbas tidak mengingkari hal ini. Ketika Rasul memerintahkan kita ikut kepada Abu Bakar dan Umar, tidak ada yang mengingkari hal ini, sepakat seluruhnya. Nah, kabar gembira dan janji dari Rasul untuk mentaati Abu Bakar dan Umar tetap tidak memalingkan pengagungan Ibnu Abbas kepada hadis Nabi SAW. Sekarang, faedahnya adalah, kalau Abu Bakar dan Umar yang diperintahkan kita mengikutinya, dan dijamin orang yang mengikuti Abu Bakar dan Umar pasti di atas petunjuk, apalagi mengikuti selain Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar saja, ini marah besar Ibnu Abbas. Kalian ingin menentang hadis Nabi dengan ucapan Abu Bakar dan Umar, hampir-hampir Allah turunkan hujan batu dari langit. Aku sebutkan hadis Nabi, kalian bantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Abu Bakar dan Umar tidak berpegang dengan hadis. Kalau menyelisihi ucapan Abu Bakar dan Umar saja begini marahnya Ibnu Abbas, apalagi menyelisihi selain Abu Bakar dan Umar yang jauh derajatnya dari mereka berdua. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil apa? Satu, larangan kita itu taklid buta. Larangan taklid buta. Kita mengikuti pendapat ulama itu boleh, selama tidak jelas-jelas menyelisihi dalil. Kadang-kadang orang yang mengaku bermadzhab, mereka itu taklid buta, mengambil semua ucapan ulama madzhab. Padahal ada yang sudah jelas-jelas menyelisihi dalil terang-terangan, masih mereka ikuti. Nah, ini yang terlarang. Kemudian faedah yang kedua adalah, kita itu ketika di akhirat ditanya tentang kewajiban kita ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai kaum muslimin, kewajiban kita cuma ittiba kepada Rasul, tidak ittiba kepada selain beliau. Itulah yang akan Allah tanya. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, "Madza ajabtumul mursalin?" Apa yang kalian lakukan terhadap seruan para rasul? Apa yang kalian lakukan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam? Adapun Abu Bakar, Umar, para ulama, kiai, imam madhab, tidak ada pertanyaan Allah itu. Kenapa kalian tidak ikuti imam madhab? Tidak ada. kenapa kalian tidak ikuti Ustaz Fulan, Ustaz Fulan, Ustaz Fulan, tidak ada. Yang Allah tanya nanti, apa yang kalian lakukan ketika Rasul perintahkan ini? Itu yang akan ditanya. Makanya ketika kita beragama, ingat pertanyaannya cuma itu saja. Ini perintah Rasul ya Allah. Ini yang kami pelajari hadisnya ini. Itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ulama, kiai, ustaz, tidak ada pertanyaan Allah dan tidak ada kewajiban kita mengikuti selain Rasul. Kewajiban kita sebagai kaum muslimin hanya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain beliau perantara membantu kita untuk memahami apa yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga faedah yang ketiga, ucapan Imam Syafi'i yaitu wajibnya kita mengamalkan sunnah Rasul, tidak boleh meninggalkan sunnah Rasul dengan ucapan satu manusia pun. Ini ucapan Imam Syafi'i. Ajma'al ulama ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu ayyada anha liqauli ahadin. Ulama semuanya telah sepakat. Ini ucapan Imam Syafi'i. Ulama semuanya telah sepakat ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah. Bagi siapa yang telah jelas terhadapnya hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, jelas baginya hadis-hadis Nabi sahih, lam yakun lahu ayyada ahli qauli ahadin, tidak boleh dia meninggalkan hadis karena ucapan satu manusia pun di muka bumi ini, termasuk Abu Bakar dan Umar, apalagi selain Abu Bakar dan Umar. Itu dalil yang pertama, ancaman bagi orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun kepada Abu Bakar dan Umar. Apa hubungannya dengan bab ini? Hubungannya di sini adalah kalau kepada Abu Bakar dan Umar saja kita tidak boleh taat seandainya menyelisihi perintah Rasul, apalagi kepada selain Abu Bakar dan Umar. Paham ya? Kalau kepada Abu Bakar dan Umar saja kita tidak boleh taat jika ucapan mereka berdua menyelisihi sunnah Rasul, apalagi kepada selain Abu Bakar dan Umar, jauh derajatnya, sangat jauh bagikan bumi dan langit. Kemudian dalil yang kedua, dalil yang kedua, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, ini ucapan Imam Ahmad, ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatahu, aku merasa heran kepada kaum-kaum yang mereka itu mengetahui sanad. Sanad itu rantai pembawa hadis, orang-orang yang membawa hadis, wasihatahu, dan mereka bisa memahami sahih dan dhaifnya sebuah hadis, bisa meneliti sanadnya, bisa menghukumi ini sahih atau ini dhaif. Ila ra'yi Sufyan, tapi mereka lebih memilih pendapat Sufyan As-Sauri. Imam Ahmad mengatakan, aku heran, aku heran bagi orang yang mengetahui ilmu hadis tapi tetap memilih pendapatnya Sufyan, tidak mau meneliti sendiri. Wallah ta'ala yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim atadri mal fitnah al fitnatu asyirku la'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbihi shay'un min az-zayri fayahlaku. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Hati-hatilah orang yang menyelisihi perintahnya, yaitu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, antusibahum fitnatun. Mereka itu dikhawatirkan tertimpa fitnah. Nah, fitnah di sini artinya syirik. Fitnah di sini artinya syirik. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka ditimpa siksa yang pedih. Atadri mal fitnah, tahukah engkau apa itu fitnah? Al fitnatu asyirku, fitnah adalah syirik. La'allahu idza radda ba'da qawlihi, yaitu aku merasa heran terhadap orang yang tahu tentang, bukan mana, la'allahu idza radda ba'da qawlihi, apabila seorang itu menolak ba'dha qawli, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyaqa fi qalbi sayyid min az-zayri, yaitu mereka akan terjatuh ke dalam az-zay, penyimpangan, payah liku, payah laku, maka mereka akan binasa dan celaka. Ini dalil yang kedua dibawakan oleh penulis, yaitu Imam Ahmad merasa heran bagi orang-orang yang mengetahui ilmu hadis Kemudian mereka lebih memilih pendapat Sufyan, tidak mau meneliti sendiri apakah ini sahih ataukah ini dhaif. Yang penting apa kata Sufyan Ats-Tsauri, mereka ikuti. Ini bagi imam-imam ilmu hadis. Nah, ini juga berlaku bagi orang-orang yang belajar fikih sekarang, yang mereka mengaku bermadhab kepada mazhab-mazhab tertentu. Karena mereka bermadhab, mereka ujung-ujungnya mengikuti semua ucapan ulama-ulama madhab tanpa mau meneliti kepada dalil. Nah, orang-orang seperti ini yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad. Sekarang apa yang diinginkan di sini? Maksud ucapan di sini adalah orang-orang yang menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau orang-orang yang menolak Al-Quran karena mengikuti pendapat manusia-manusia tertentu. Maksud Imam Ahmad di sini adalah untuk orang-orang yang menyelisih Al-Quran dan hadis karena mengikuti ucapan orang-orang tertentu, yaitu mereka menyelisihi syariat Islam karena mengikuti ucapan orang-orang tertentu. Nanti kita sebutkan contohnya siapa saja. Ada di satu bab dulu, nanti kita lanjutkan setelah ada di satu. Nah, kita masih tadi ucapan Imam Ahmad tentang orang-orang yang mengikuti ucapan Sufyan padahal mereka mengetahui hadis. Lalu beliau membawakan ayat, hati-hatilah orang yang menyelisihi perintah Rasul, akan ditimpa fitnah dan akan ditimpa azab yang pedih. Ini berlaku untuk orang-orang yang bisa mengetahui kebenaran tapi tetap taklid, tidak mau melihat kepada dalil. Nah, orang-orang yang taklid, orang-orang yang taklid ini contoh-contohnya adalah, pertama, orang-orang ahli filsafat atau orang-orang liberal. Orang-orang ahli filsafat atau orang-orang liberal, mereka mengambil ucapan orang-orang Yunani dan mereka meninggalkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Contohnya, mereka lebih mendahulukan akal daripada dalil. Ini jelas menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Dalil harus lebih didahulukan daripada akal. Tapi mereka lebih memilih kepada ucapan ahli filsafat atau orang-orang Yunani. Sehingga mereka meninggalkan hadis, meninggalkan Al-Quran karena ucapan manusia-manusia tertentu. Di sini hukumnya dibagi dua nanti. Bisa menjadi syirik, bisa menjadi maksiat. Dia menjadi syirik kalau dia meyakini itu sebuah sesuatu yang benar. Dia menjadi maksiat, dosa, kalau dia meyakini itu salah, tapi tetap dia lakukan, mungkin ada unsur dunia atau unsur hawa nafsu. Contoh yang kedua adalah orang-orang yang taklid kepada ulama-ulama sufi. Ulama-ulama sufi. Dalam sufi atau tarekat itu kan ada derajat-derajat atau makom-makomnya. Bagi siapa yang sudah sampai derajat ma'rifat atau hakikat, maka mereka bebas dari beban syariat. Mereka boleh makan yang haram. Apapun yang mereka lakukan, mereka telah terbebas dari beban syariat. Nah, ketika dia membenarkan hal tersebut, dia meyakini itu benar, nah ini masuk dalam bab syirik dalam ketaatan. Jadi mereka meyakini ulama-ulama sufi mereka itu, wali-wali mereka itu ma'sum. Apapun yang mereka kerjakan itu tidak ada dosanya. Terangkat beban syariat bagi mereka. Ini bentuk yang kedua yang bisa menjerumuskan dalam kesyirikan, yaitu taat kepada ulama-ulama, syekh-syekh, tarekat-tarekat sufi yang mereka menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan. Yang ketiga contohnya adalah taklid buta kepada imam mazhab. Taklid buta kepada imam mazhab. Bermazhab itu hukumnya boleh. Para ulama-ulama besar itu bermazhab mereka. Ulama Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Nawawi, Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Hanafi, banyak ulama-ulama besar mereka itu bermadhab. Sehingga kesimpulannya, apa hukum bermadhab? Boleh-boleh saja. Madhab itu mempermudah kita belajar fikih. Dalam akidah mereka sama, adapun cara belajar fikih mereka beda-beda. Nah, yang terlarang dalam madhab adalah taklid buta. Apapun yang diucapkan oleh ulama mazhab pasti benar. Sehingga dalil itu mereka enggak pandang sama sekali. Ini dalilnya ada, enggak mereka pandang sama sekali. Selama ucapan imamnya menyelisih dalil, yang diambil ucapan imam. Nah, ini yang terlarang. Jelas ya? Kasusnya dibagi dua lagi nanti. Kalau dia meyakini hal tersebut padahal salah, maka jadi syirik. Tapi kalau dia tahu itu salah, tapi dia ikut karena hawa nafsu dan semisalnya, maka ini maksiat. Contoh yang ketiga, yaitu politikus biasanya. Politikus, orang-orang ahli politik. Orang-orang ahli politik itu, mereka terkadang menyelisihi syariat Islam. Dan kasusnya bisa dibagi dua juga. Kalau mereka meyakini itu yang Allah, yang dihalalkan dan diharamkan tadi, dihukum sebaliknya tadi oleh mereka, masuk kasus pertama tadi bisa syirik. Menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan, dibenarkan sama mereka. Kalau kasus yang kedua, berpolitik, kan politik itu kadang-kadang harus bertipu muslihat di situ. Kalau enggak begitu, mereka enggak bisa. Nah, kalau kasusnya yang kedua, mereka tahu itu salah, dosa, maksiat, masih mereka kerjakan karena hawa nafsu dunia dan semisalnya, maka ini masuk bab maksiat, bukan bab syirik. Jadi itu contoh-contoh orang yang menyelisih syariat. Pertama adalah orang-orang ahli filsafat. Yang kedua, ahli sufi atau tariqah. Yang ketiga, pengikut mazhab. Yang keempat, politikus biasanya yang menyelisih syariat. Kemudian dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga dari Adi bin Hatim bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ahli ibadah, ahbar ahli ibadah, waruhbah, ahbar itu ulama, waruhban, ruhban itu ahli ibadah sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, wal masiha bin maryam wa ma ibiru illa liya'budullah ilahan wahida. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah Tuhan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Amma yusyrikun, maha suci Allah Subhanahu, maha suci Allah terhadap apa-apa yang mereka bersekutu terhadapnya. Kemudian Adi bin Hatim berkata, inna lasna na'buduhum, kami tidak menyembah mereka. Kami tidak menyembah ahli ibadah dan ulama-ulama itu, tapi Allah katakan mereka menyembah. Paham kan? Adi kan dulunya orang Nasrani. Dibacakan firman Allah itu, mereka menyembah ahli ibadah, kata Allah. Kata Adi, kami enggak menyembahnya. Terus Rasul menjawab, alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallah fatuhillunahu. Faqultu bala, qala fatilka ibadatuhum. Kemudian Rasul menjawab, bukankah ulama-ulama ahli ibadah itu menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan? Adi menjawab, apa? Benar, itu yang dilakukan oleh mereka. Lalu Rasul menjawab, fatilka ibadatuhum, itulah bentuk ibadah kepada ulama-ulama tersebut. Ini dalil yang tegas judul babnya. Judul babnya, orang-orang yang mentaati ulama dan umara ketika mereka menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan. Nah, ketaatan mereka meyakini itu sebagai sesuatu yang benar, itu adalah ibadah. Fatilka ibadatuhum. Jadi hadis ini faedahnya apa? Mentaati mereka, membenarkan ketika mereka menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan, maka itu adalah bentuk ibadah. Beribadah kepada selain Allah, maka masuk ke dalam syirik besar. Jelas ya, syirik besar. Adapun nanti bab bagaimana berhukum kepada hukum selain syariat Allah atau membuat hukum dengan hukum selain syariat Allah, maka kita bahas nanti pada pertemuan yang akan datang. Intinya hadis yang terakhir ini menjelaskan kepada kita bentuk ibadah kepada selain Allah adalah mentaati ulama dan umara, meyakini apa yang mereka lakukan sebagai sesuatu yang benar padahal itu menyelisih syariat Islam. Mereka menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan. Pada bab setelahnya, bab 38 nanti akan dibahas lebih perinci lagi bab tentang berhukum dengan hukum selain Islam untuk orang yang membuatnya dan untuk orang yang mengamalkannya. Mungkin ini bisa kita bahas. Kita akhiri pertemuan kita. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menyelamatkan kita dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi bihamdika, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh-huh.